Halaqah yang ke-16, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Demikian pula Allah mengabarkan dengan lisan nabinya bahwasanya para nabi dan rasul ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi dan rasul, mereka hidup di dalam kuburan mereka dalam keadaan yusallun, dalam keadaan mereka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul hidup di alam barzakh, akan tetapi kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita di dunia. Kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan para syuhada, daripada kehidupan manusia yang lain. Tapi sekali lagi, kehidupan mereka lain dengan kehidupan kita. Dan mereka tidak mendengar dan tidak melihat apa yang terjadi di sini. Tidak mengharuskan bahasanya orang yang hidup di alam yang lain, dia mendengar apa yang terjadi di alam yang lain. Dia hidup dan kita hidup di sini, tetapi dia hidup di alam yang lain, di alam barzakh, sedangkan kita di alam dunia. Dan tidak ada keharusan dia mendengar apa yang kita lakukan di sini. Sebagaimana kita di sini, sama-sama di alam dunia. Kita hidup, dan orang yang di Mekah juga hidup, akan tetapi tidak ada keharusan mereka mendengar apa yang kita ucapkan sekarang di sini. Padahal mereka hidup. Dan sama-sama di alam dunia. Bagaimana dengan yang hidup di alam yang lain? Demikian pula seorang bayi yang ada di dalam perut ibunya. Dia dalam keadaan hidup, tetapi dia berada di alam yang lain. Di alam rahim. Dan tidak ada keharusan meskipun dia hidup mendengar apa yang kita ucapkan, yaitu orang yang sudah lahir di dunia. Sama-sama hidup, tetapi tidak ada keharusan saling mendengar satu dengan yang lain. Demikian pula para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, mereka hidup di alam kuburnya, akan tetapi tidak ada keharusan mereka mendengar apa yang kita ucapkan. In tada'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak mendengar apa yang kalian ucapkan. Ini adalah kabar dari Allah SWT. Kabar dari Allah, bahwasanya mereka tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka bisa mendengar sekalipun, mastajabu lakum, niscaya mereka tidak akan bisa mengijabai, mengabulkan doa seseorang. Seandainya mereka bisa mendengar, tidak bisa mengijabai. Lalu untuk apa seseorang berdoa kepada mereka? Seandainya mereka mendengar pun, tidak bisa mereka mengabulkan. Jadi mereka hidup di alam barzakh dan tidak mengharuskan mereka mendengar apa yang kita ucapkan. Beda antara orang yang soleh dalam keadaan hidup bersama kita di dunia dengan orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Apabila orang yang soleh tersebut di dunia hidup bersama kita, berada di dekat kita, mendengar ucapan kita, boleh kita meminta doa darinya. Namun apabila sudah meninggal dunia, maka tidak halal, tidak boleh kita meminta kepada orang soleh tersebut. Meskipun hanya meminta doa, enggak boleh. Rasulullah SAW sendiri membedakan antara beliau dalam keadaan hidup dan beliau dalam keadaan meninggal dunia. Dalam keadaan hidup beliau bisa mendoakan. Tapi ketika beliau sudah meninggal dunia, maka beliau tidak bisa mendoakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di dalam Kitabul Mardha dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau sakit kepala dan mengatakan wa ra'sah. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih, aduh sakit kepalaku, demikian. Beliau mengatakan wa ra'sah. Kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar ucapan Aisyah yang dia merasakan sakit di kepalanya, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka law kana wa ana hayy fa astaghfiru laki wa ad'u laki." Wahai Aisyah, seandainya itu terjadi, yaitu seandainya engkau sakit dan sakitmu ini menjadikan engkau meninggal dunia, menjadi sebab engkau meninggal dunia sebelum aku. Seandainya itu terjadi wa ana hayy dan aku dalam keadaan masih hidup, fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Niscaya aku akan memohonkan ampun untukmu dan niscaya aku akan mendoakan kebaikan untukmu. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW di mana beliau membedakan antara beliau dalam keadaan hidup dan beliau dalam keadaan meninggal dunia. Seandainya beliau masih hidup, niscaya bisa mendoakan. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, maka beliau tidak bisa mendoakan dan tidak bisa memohonkan ampun untuk orang lain. Bahkan kepada istrinya sendiri tidak bisa. Ini adalah hiburan Rasulullah SAW kepada Aisyah. Selama aku masih hidup, niscaya aku akan mendoakan kebaikan untukmu. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.